مالك رحمه الله والمؤمنون في خطاب الله والكافرون في الخطاب دخلوا. Sudah masuk di sini. Beliau rahimahullah taala berkata, An-Nazim Al-Amriti, kaum mukminun mereka masuk dalam khitab Allah. Mereka masuk dalam khitab Allah, artinya khitab taklifi. Li talab al-fi'l aw at-tark. Li talab al-fi'l aw at-tark. Artinya khitab taklifi kaum mukminun, mereka lah yang dikhitab oleh Allah untuk ya melaksanakan perintah atau tak atau meninggalkan larangan. Ya, yang dimaksud dengan kaum mukminun di sini, wal mukminuna fi khitabillah, yaitu mukminun mukallafun, baik dari kalangan pria atau wanita yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Ya, yang beriman pada Allah dan Rasulnya. Selain tiga jenis manusia. Ya, selain tiga jenis manusia, yaitu anak kecil, orang gila, dan orang yang sedang tertidur. Orang yang sedang tertidur dikhitab, ya tentunya ya setelah mereka siuman. Ya, setelah mereka apa? Bukan kalau bangun dari tidur gitu ya. Kalau bangun dari tidur, walaupun disanggah oleh Syekh Al-Utsaimin kemarin, ya bahwasanya mereka pun hakikatnya dikhitab. Karena nanti ketika mereka bangun, mereka diperintahkan untuk mengerjakan apa yang terluput ketika mereka tidak kerjakan ketika tidur. Kata Nabi, man nama ala an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Barang siapa yang tertidur ya dari kemudian tidak salat atau lupa, maka dia salat, kerjakan salat ketika dia ya mengingatnya atau ketika dia sudah bangun. Nah sekarang kita masuk, wal mu'minun fi khitabillah wal kafiruna fi khitabi dakhulu. Dan orang kafir juga masuk ke dalam khitab, mereka pun juga masuk. Ya, kita baca syarahnya di sini. Nah, tafadhal. Di sini ya, Syekh Syahrul. أن هذا المفهوم غير خبر إن أن هذا المفهوم غير مراد فقال والكافرون في الخطاب دخلوا وهذا المسألة وهذه المسألة مختلف فيها فمنهم من يقول إن الكافر غير داخل في الخطاب لأنك لا تقول للكافر صلي أو زكي أو توضأ وإنما تقول له أسلم قبل فهم لم يدخلوا في الخطاب فهم يخاطبون في الأصل يخاطبون في الأصل وهو الإسلام وأما الفروع fala yufaqquna fiha. Ah, hasbuk. Baik. Nah, qala rahimahullah taala wal mu'minuna fi khitabillah wal kafiruna fi khitabi dakhulu. Sudah paham yang dimaksud khitab di sini adalah khitab taklifi. Mu'minun di sini maksud adalah mukallafun. Yang sudah balig, akil. Nah. Kemudian kata Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala, mafhumu dhalik, maka yang dipahami dari pernyataan Al-Amriti di atas, annal kafira la yadkhulu, bahwasanya orang kafir enggak masuk, karena disebutkan wal mu'minu fi khitabillah. Mu'min itu yang dikhitab, khitab taklifi, ditalabil fi'li awit tark, untuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Ya, lakin nabayyan al-muallifu, namun al-muallif al-amriti rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan ba'da hadha, setelah poin ini wal mu'minun fi khitabillah annal anna hadzal mafhuma ghairu muradin, bahwa mafhum yang dipahami bukan itu yang dimaksud. Faqala, beliau menyatakan, wal kafiruna fil khitabi dakhalu, dan orang kafir juga masuk ke khitab. Wa hadhihi almas'alatu mukhtalafun fiha. Nah, permasalahan ini memang yang diperselisihkan di kalangan para kalangan ahli usul. Faminhum, maka di antara para ulama ada yang menyatakan man yaqulu innal kafira ghairu mudakhilin fil khitab. Itu orang kafir tidak masuk ke dalam khitab, khitab taklifi. Ya, li talabil fi'l aw at-tak. Untuk melaksanakan perbuatan yang diperintahkan atau meninggalkan perbuatan yang dilarang. Li'annaka la taqulu lil kafir shalli aw zakki aw tawaddo. Karena Anda tidak mengucapkan kepada orang kafir, salatlah kamu. Buat zakatlah, bayar zakatlah. Wudulah. Tidak kita katakan demikian. Wa innama naqulu lahu aslim qablu. Namun sebelumnya kita bahkan menyatakan masuk Islamlah Anda. Fahum lam yadkhulu fil khitab. Maka berdasarkan asumsi ini mereka tidak masuk ke dalam khitab. Ya, maka kata para ulama ini masih pendapat yang menyatakan orang kafir enggak masuk ke dalam khitab. Fahum yukhatabun fil asl. Mereka hanya dikhitab dalam masalah asal, yaitu masalah intinya, intisarinya, prinsipnya itu Islam. Ya, bukan masalah furu. Masalah furu-nya masalah salatnya, hajinya, zakatnya. Nah. Wa amal furu fala yukhatabuna fiha. Ini menurut pendapat ulama tersebut. Adapun masalah furu, orang kafir tidak dikhitab. Mereka tidak dikhitab ketika bulan Ramadan untuk berpuasa, tidak dikhitab untuk salat ketika masuk waktu salat, ketika tidak dikhitab untuk menunaikan haji ketika masuk bulan Dzulhijjah. Ya. Tidak dikhitab untuk membayar zakat tatkala sudah harta mereka sudah masuk satu haul dan telah terpenuhi nisabnya. Ya, dan yang lainnya dari perkara furu. Ya, waswabu. Naam. Ya, Syekh Ismail, waswab. Waswabu wa ma qalahu al-mu'allifu rahimahullahu anna al-kuffara dakhiluna fil khitabi. Wa in syi'ta faqul bidzalika tafsilun. فإن أردت بدخولهم في الخطاب أنهم يلزمون بما دل عليه وهم كفار فهذا لا، وإن أردت أنهم يلزمون بقضائه إذا أسلموا فلا، وإن أردت أنهم يعاقبون عليه في الآخرة فنعم، فصار الكفار لا يدخلون في الخطاب بالفروع في الدنيا. فلا نقول للكافر توضأ أو صلي، بل نقول له أسلم. فلو أنه توضأ ولم يسلم لم يقبل منه لقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله. فإذا كانت النفقة مع تعدي نفعها لا تقبل، فما دونها من باب الأولى. نعم. Yeah. Namun pendapat yang benar orang kafir kata Syekh waswab maqalahul mu'allifu rahimahullah. Pendapat yang benar ialah seperti yang dituturkan oleh al-mu'allif itu al-Amriti. Yang beliau menyatakan wal kafiruna fil khitabi dakhulu. Orang kafir mereka juga masuk ke dalam khitab taklifi. Ya, li talabil fi'li aw at-tark. Untuk melaksanakan perintah atau meninggalkan larangan. Ya, maka orang kafir juga dikhitab dengan semuanya. La taqrabu zina. Orang kafir dilarang mendekati zina dan berzina. Minum khamar dan seterusnya. Taib. Ini yang soal. Ya. Pekan lalu telah kita sebutkan. Fungsinya apa? Orang mereka pun juga enggak. Ya, mereka kerjakan pun juga enggak dapat pahala. Ya, ialah fungsinya ialah untuk melipat gandakan azab. Ya, pertama azab kekafiran mereka, ini azab kekal di neraka selama-lamanya. Yang kedua, azab atas mereka meninggalkan khitabullah. Ya, mereka meninggalkan khitab, tidak melaksanakan perintah dan terjerumus ke dalam larangan. Ya, bisa dipahami sini ya. lipat double azabnya. Naudzubillahi min dzalik. Tapi barakallahu fikum. Ini sudah kita sebutkan ya, hampir secara tafsil pertemuan pekan lalu, untuk murojaah bisa. Qala wa in syi'ta annal kafir annal kufara dakhiluna fil khitab wa in syi'ta faqul fi dzalika tafsilun. Nah, kalau Anda memang mau menghendaki, Anda bisa katakan dalam permasalahan ini ya tafsilun, terdapat perincian. Fa in aratta ayyad bidukhulihim fil khitabi annahum yulzamuna bima dalla alaihim wa hum kufar fa hadala. Kalau Anda maksudkan masuknya orang-orang kafir ke dalam khitab bahwa mereka diilzam, diharuskan untuk mengerjakan apa yang telah ditunjukkan oleh dalil, fa hadala, maka tidak demikian. Mereka masih kafir, kita katakan, ayo sholat, masuk Zulhijjah, ayo kamu haji. Hartanya sudah 1 tahun, masuk haulnya lebih dari batas minimal nisab 85 gram, ayo zakki. Ya, masuk sholat, ayo tawadhu, kita sholat. Tidak demikian, fahadala. Wa in arata annahum yulzamuna biqada'ihi idha aslamu, fala. Ya, nah, apabila orang-orang kafir ini diiqaf, diberi sanksi, diadab, ya alaih, berdasarkan khitab Allah tersebut di akhirat, fana'am. Iya, tadi yang sudah saya syaratkan. Bahwasanya fungsi orang-orang kafir masuk ke khitab, hikmahnya ialah tad'iful azab, pelipat gandaan azab. Fasara al-kufaru la yadkhuluna fil khitabi fil bil furu'i fi dunya. Fala naqulu lil kafiri tawadda au salli au bal naqulu lu aslim. Nah, maka berdasarkan hal ini, jadilah orang-orang kafir tidak masuk ke dalam khitab terkait furu' di dunia, namun kita katakan kepada orang, kita tidak mengatakan pada orang-orang kafir, berwudulah Anda, salatlah Anda, namun kita menyatakan padanya, masuk Islamlah Anda. Falau annahu tawadda'a wa lam yuslim lam yuqbal minhu. Seandainya dia berwudu namun dia tidak ya masuk Islam, maka tidak diterima wudunya. Ya, berdasarkan firman Allah, wa ma mana'ahum an tuqbala minhum nafaqatuhum illa annahum kafaru billah. Ya. Wa ma mana'ahum an tuqbala minhum. Dan tidak ada yang mencegah mereka untuk diterima amal-amal nafaqatuhum, nafkah mereka, sedekah mereka. Melainkan pencegahnya adalah annahum kafaru billah. Pencegahnya mereka adalah kafir kepada Allah. Faidah kanatin nafakatu, apabila nafakat, nafkah, ma'ata'adi naf'ihah, yang di situ sangat besar manfaatnya, ternyata latuqbal, tidak diterima kalau tidak ada tauhid, faladunah min babi awla, maka di bawahnya lebih utama lagi, ya, lebih utama lagi. Bisa dipahami sini ya? Jadi yang dimaksud dengan furu' di sini, hukum ahkam amali minal awamir. Ya, hukum-hukum amal ya, berupa yang diperintahkan berupa sholat, zakat, ya, maupun nawahi, semisal zina, syurbil khamr dan yang lainnya. Ya, di sini memang masalah yang khilaf ya, antara para ulama sebagaimana disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah taala. Namun yang rajih ialah sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh dan disebutkan oleh Al-Amriti. Ya, bahwasanya orang-orang kafir juga mereka adalah dikhitab. Ya, mereka dikhitab. Nah, adapun mereka dikhitab untuk perkara asal, perkara ya dasarnya yaitu Islam, nah ini memang enggak ada khilaf. Orang kafir memang diperintahkan untuk masuk Islam. Ya, sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'ad, ya fa innaka satati qauman min al-kitab falyakun awwalu ma tad'uhum ilaihi syahadat la ilaha illallah. Ini jelas para nabi dahulu mengajak manusia untuk berislam. Nah, ini memang enggak ada khilaf di situ. Nah, tafadhal dibaca berikutnya. Syekh Edward Sembiri. Aslamta ala ma aslafta min khairin wa ma fa'alahu min khairin fi ayyami kufrihi yusabu alaihi in aslama wa ma tarakahu min wajibin la yu'maru biqada'ihi wa ma fa'alahu min haramin fala yu'aqabu alaihi in aslama wa ma dumna la nu'maruhu la na'muruhu wa ma dumna la na'muruhu bi fi'liha hala kufrihi wa la na'muruhu bi qada'iha idza aslama fa ma fa'idatu tawjihil khitabi ilaihim. Nah, hasbuk, cukup sampai sini. Ya. Fa in aslama al-kafir. Nah, seandainya orang kafir ini masuk Islam. Fala yumaru bi qada'i. Bi qada'i ma fata min salatin wa ghairiha. Maka mereka tidak diperintahkan untuk mengqada apa yang terluput sebelum mereka masuk Islam. Salat, haji segala macam enggak dituntut itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul lil ladzina kafaru" katakanlah kepada orang-orang kafir, iyantahu yughfar lahum ma qad salaf. Apabila mereka berhenti dari kekafiran mereka, masuk Islam, yughfar lahum ma qad salaf. Akan diampuni, mereka akan diampuni apa yang telah mereka kerjakan terdahulu. Ya, apa yang mereka kerjakan terdahulu. Bahkan semuanya, ya, semuanya keburukan, ya. Dan dari sunnah Nabi SAW, kata Syekh di sini, wa minas sunnah anna Nabi SAW lam ya'mur man aslama biqada'i ma fata. Nabi SAW tidak pernah memerintahkan untuk mengqada apa yang telah berlalu, apa yang telah lewat. Nah, bal qala aslamta ala ma aslafta min khair. Ya. Bahkan Nabi SAW ya bersabda, engkau telah masuk Islam, anda akan menerima kebaikan. Alama aslafta min khair. Ya, menerima kebaikan yang dahulu anda kerjakan. Jadi semua yang dikerjakan dahulu kebaikan dapat pahalanya. Ini ada seorang yang bertanya pada Nabi, ya Rasulullah, araita asya kuntu atahannas biha fil jahiliyah, ya, min sadaqatin au ya ataqah wa siratir rahim fahal fiha min ajr. Ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, bagaimana pendapat anda tentang banyak hal yang saya dahulu melakukannya di masa jahiliyah, saya mendekatkan diri kepada Allah berupa sedekah, membebaskan budak, silaturahmi, ya, tapi di masa jahiliyah dulu, sekarang masuk Islam, apakah ada pahalanya? Maka kata Nabi, aslam ta'ala ma'aslafta min khair. Anda telah masuk Islam, anda akan menerima kebaikan yang dahulu anda kerjakan. Fama fa'ala min khair fi ayyami kufrihi yusabu alaihi in aslama. Maka apa yang dia kerjakan dari kebaikan pada hari-hari kekafiran dia, pada saat-saat kekafiran dia akan diberikan pahala jika dia masuk Islam. Wa ma tarakahu min wajibin la yu'maru bi qada'ihi. Dan apa yang ditinggalkan dari ibadah-ibadah yang wajib, ya, maka dia tidak diperintahkan untuk mengqada'nya. Wa ma fa'alahu min muharramin fala yu'aqabu alaihi in aslama. Dan ya, apa yang dilakukan dari hal-hal yang diharamkan, dia tidak diikab, tidak diberi sanksi apabila dia masuk Islam. Ya, Nabi SAW bersabda kepada Abdullah, kepada Amr bin As, memotivasi Nabi Amr bin As, karena Amr bin As ini dahulu mungkin banyak melakukan keburukan termasuk kepada kaum muslimin, kepada Nabi. Maka dia ketakutan kalau masuk Islam dahulu banyak melakukan keburukan, diampuni apa enggak. Maka Nabi SAW bersabda kepada Amr bin As, "Ama alimta ya Amr annal Islam yahdimu ma kana qabla?" Ya, apakah engkau enggak tahu ya Amr bahwasanya Islam itu akan menghancurkan amal-amal keburukan sebelumnya. Ini adalah terhib, motivasi bagi Nabi agar orang-orang di luar Islam masuk Islam. Ya, kalau dia ketahui bahwasanya keburukan yang dia lakukan dulu itu akan hilang sirna ketika dia masuk Islam, dia akan semakin cepat untuk masuk Islam, semakin termotivasi. Nah, tapi kalau ditaklif, oh kamu ganti dulu, kamu bikin apa dulu? Tobat. Ya Nabi masuk Islam itu tobatnya. dia kembali kepada Allah. Oh, kamu dulu ya banyak hilangin ini kan? Wah, kamu dulu enggak sholat kan? Ya, ganti-ganti. Ya, udah deh, mau deh masuk Islam. Anak. Kemudian wa ma'dumna la na'muru bi fi'liha hal kufri. Kita ya tidak memerintahkan kepada dia, selama kita tidak memerintahkan kepada dia untuk melakukan ibadah tersebut ketika keadaan dia kekafirnya, wala na'muru bi qada'iha idza aslama. Maka kita pun tidak memerintahkan kepada dia untuk mengqada'nya apabila dia masuk Islam. Ya kalau begitu kata Syekh, apa faedah taujihil khitabi ilaihim? Kalau begitu apa taujihnya? Ya, apa faedahnya di sini? Ya, mereka dikhitab, ada khitab terhadap orang-orang kafir, ada taklifnya. Nah, qala al-ulama, tafadhal Syekh Ain. Lam yashhad. Kalau mau disambung, lam yashhadi. Lam yashhadi syahadataini. Yu'aqabu 'ala dhalika wa 'ala ghairihi min tarki sholati wa zakati wa baqiyati wajibati. Wa sarat al-fa'idatu min dukhulihi fi khitabi ziyadata 'uqubatihi fil akhirati. Wa dalilu dhalika qawlu ta'ala illa ashhabal yamin. Kunna nahudu ma'al qa'idina. Rabi'u kunna nukadisu biyaumidin. Ha, nyambung, Syekh Anwar. Salat minha fatakulu innaha usulun. Lakin nakulakum lam nakunu imul miskina. Halini laysat minal usuli. Wa ma'adhalika tataru annaha min asfali tukuli imun nar. Nar apa? Nar. Naro maf'ul bih dari dukhul. Dukhul ya masdar, dia beramal amal fi'il. Terus walaula anna li'adami ifamihim al-miskina atharon lakana qawluhum lawan la fa'idata minhu wala yumkinu ayyukta biwasfin rutiba tiba alaihi al-iqabu wa wala yuqtaru bihi ila fahum yu'adzibuna ala furu'i syari'ati wa hada wal maksud wa dalilu dhalika minan nadhari wal qiyasi annahu ila kana al-mu'minu yu'aqabu ala atil furu'i wal kafiru min babi awla. Nah, ya, dari mana tadi? Ya, apa faedahnya kalau begitu orang kafir mereka masuk ke dalam khitab Allah? Qala al-ulama rahimahullah ta'ala, para ulama berkata, faedah kasratu iqabihim fil akhir. Faedahnya apa? Faedahnya ialah akan semakin banyaknya siksa mereka, hukuman mereka di akhirat. Fabadalan min iqabihi ala annahu lam yashhadi syahadatain. Jadi ya, sebagai ganti dari mereka meninggalkan, tidak mau bersyahadat, mengucapkan dua kalimat syahadat. Yu'aqabu 'ala dhalik, mereka diikop atas hal tersebut. Wa 'ala ghairihi, dan yang lainnya, min tarkis sholati wa zakati wa baqiyatul wajibat, karena mereka meninggalkan kewajiban sholat, zakat, dan ya meninggalkan kewajiban-kewajiban yang lainnya. Fasara fa'idatu min dukhulihim fi dhalika ziyadatu 'uqubatihim fil akhirah. Maka jadilah faedah dari kenapa mereka masuk ke dalam khitab ialah agar semakin bertambah ya hukuman untuk mereka di akhirat. Dalilnya ialah firman Allah, illa ashabal yamin, kecuali ashabul yamin, fi jannati yatasaalun, yang mereka berada di surga mereka saling bertanya-tanya, anil mujrimin, tentang orang-orang mujrimin berbuat dosa yang ada di neraka. Masalakakum fi saqar, mereka mulai bertanya kepada orang-orang kafir yang ada di neraka, kenapa kalian ada di neraka saqar? Qala lam nakum minal musallin, ya, kami dahulu tidak termasuk di antara orang-orang yang mengerjakan salat. Walam naqunut imul miskin wa kunna nakhudhu ma'al khaidin, kami dahulu tidak berinfak kepada orang-orang miskin memberikan makan. Ya. Dan kami dahulu nakhudhu ma'al khaidin, berbincang dengan orang-orang yang berbincang dengan perbincangan yang lain. Wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin, kami dahulu ya mendustakan hari kiamat hingga datang keyakinan, yaitu kematian. Fa hadhihi arba'atu asbabin, ini empat sebab, lidukhulihim finnar, ya, lidukhulihim finnar, ini empat sebab yang memasuk ya, yang menyebabkan mereka masuk neraka. Yang pertama, lam nakum minal musallin, mereka ya, yang pertama mereka, kami ini bukan termasuk orang salat, kata mereka. Yang kedua, lam naqunut imul miskin, mereka bukan termasuk orang-orang yang memberikan makan pada orang miskin. Ketiga, mereka adalah diantara orang-orang yang berbicara dengan ucapan yang diharamkan, namimah, ghibah dan yang lainnya. Rabi kunna nukadzibu biyaumiddin, kami ya mendustakan hari kiamat. Fa salah satu minha qad taqulu innaha usulun. Udah ada belum? Udah ya, cukup dulu deh ya. Nanti sampai sini catat itu. Salah satu minha. Nah. Masuk azan. Subhanallahi walhamdulillah, syadda la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.